وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات وأبناؤنا الطلبة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia serta taufik darinya kita dapat berkumpul kembali di majlis rutin setiap Jumat malam ini dalam rangka mempelajari adab-adab yang dengannya sepatutnya kita berhias baik sebagai penuntut ilmu ataupun orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain melalui kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim karya Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda yang mulia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, seluruh jamaah yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan-pembahasan penting di dalam kitab Tadhkiratus Sami' ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada adab yang ke-11 dari adab-adab yang sepatutnya diperhatikan oleh seorang alim atau seorang guru terhadap murid-muridnya. Jadi kita masih berbicara tentang adab siapa? Adab seorang guru, adab seorang alim yang berilmu. Boleh jadi kita salah satunya. Yani kita boleh jadi adalah orang yang sangat penting untuk mempelajari ini saat ini, karena mungkin ada sebahagian dari kita yang sedang dianggap sebagai guru, sedang mengajarkan ilmu, atau kelak kita akan menjadi salah satu dari orang-orang alim tersebut. Amin. Tersisa insyaAllah 2 majlis lagi. Majlis ini, hari ini kita akan membahas adab yang ke-11 dan yang ke-12. Lalu majlis yang akan datang kita akan mengkaji adab yang ke-13 dan yang ke-14. Lalu setelahnya penulis masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Ini lagi pembahasan yang penting bagi kita, bahkan yang paling penting bagi kebanyakan kita yang sedang duduk saat ini. Baik, mari perhatikan buku bagi yang memilikinya atau yang tidak silakan dicatat. Terakhir kita bahas adab yang ke-10 yang berbunyi hendaknya seorang guru menyebutkan kaedah-kaedah penting dan masalah-masalah yang unik kepada murid-muridnya. Yani masalah-masalah yang ada dalam pelajaran yang sedang dia ajarkan atau kaedah-kaedah umum, kaedah-kaedah penting untuk pelajaran yang sedang dia ajarkan, dan juga waspada dan berhati-hati terhadap persaingan dengan mereka. Yakni guru jangan bersaing pula dengan murid. Ya. Nah, kita masuk ke adab yang ke-11. Adab ini tentang adab tidak boleh mengutamakan sebagian murid atas sebagian lainnya tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Perhatikan, hadirin dan hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan alla yuzhira lit-talabati tafdila ba'dihim 'ala ba'din 'indahu fi mawaddatin wa'tina. Hendaknya tidak memperlihatkan kepada murid kecenderungan kepada sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain melalui kasih sayang atau perhatian, ma'a tasawihim fis sifati, ya, padahal mereka semuanya sama dalam spesifikasi, dalam sifat-sifat mereka, min sinnin, baik usia, au fadilatin, atau keutamaan, au tahsilin, atau pemahamannya, au diyanatin, atau semangat beragamanya, fa inna dhalika rubbama yuhishu sadra wa yunaffirul qalba. Karena hal tersebut bisa membuat dada mereka sempit dan hati mereka menolak. Ya. Jadi seandainya nanti anak-anak ustaz sekalian menjadi seorang guru, maka ini harus diperhatikan. Tidak ada kecenderungan kepada sebahagian dari murid-murid atas sebahagian yang lainnya. Namun ini bukan secara mutlak. Ini tidak boleh dilakukan tanpa alasan. Apa alasannya nanti akan disebutkan. Padahal semuanya itu sifatnya sama. Spesifikasinya sama. Baik dari segi usia, usia semuanya sama. Dari segi pemahaman, rajinnya belajar semuanya sama. Rajinnya mengerjakan tugas semuanya sama. Semangatnya memperhatikan pelajaran semuanya sama. Dalam semangat beragama juga semuanya sama. Maka ini tidak boleh. Karena ini akan mewariskan kepada murid-muridnya sifat menolak ilmu dari sang guru atau menolak sang guru tersebut. Yang membuat mereka lari atau kabur, tidak mau berguru lagi sama antum. Ya. Atau itu membuat dada mereka sempit. Mereka tidak bisa menerima hal tersebut. Dan lebih-lebih kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang berilmu, kita mengamalkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga Muslim dari An-Nu'man ibnu Bashir, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian sesama di antara anak-anak kalian. Dan murid-murid itu manzilahnya, kedudukannya adalah bagaikan anak-anak bagi sang guru tersebut. Ya, murid-murid itu merupakan anak-anak sang guru. Maka hendaknya dia memperlakukan murid mereka sebagaimana memperlakukan anak-anak mereka. Bersikap sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul kita yang mulia kepada para bapak, para ibu, para orang tua terhadap anak-anak mereka, yaitu berlaku adil. Ya. Dan juga masuk ke dalam pembahasan ini adalah perlakuan seseorang terhadap kawan-kawannya. Perlakuan seseorang, orang yang sudah berilmu, dia juga melakukan hal yang sama terhadap kawan-kawannya. Tidak cenderung kepada sebahagian kawan daripada sebahagian yang lain, kalau seandainya tanpa ada alasan mengutamakan sebahagian ini atas sebahagian yang lain. Ya, tanpa ada alasan yang membuat dia boleh cenderung kepada sebahagian daripada sebahagian yang lain. Ya. Bagaimana kalau seandainya sifat-sifat para muridnya berbeda-beda, spesifikasinya berbeda-beda? Ya. Contohnya tadi ada perbedaan umur misal. Ada perbedaan kesemangatan dalam belajar. ada perbedaan pemahaman, ada perbedaan semangat dalam beragamanya. Maka penulis mengatakan, فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ تَحْصِيلًا وَأَشَدَّ اجْتِهَادًا وَأَحْسَنَ أَدَبًا فَأَظْهَرَ إِكْرَامَهُ وَتَفْضِيلَهُ. Kalau seandainya sifat mereka berbeda-beda, sebahagian dari mereka, kata penulis, lebih banyak mendapatkan ilmu. Ya, karena rajinnya dia, sehingga pemahamannya lebih mendalam, sehingga dia orang yang lebih konsentrasi, sehingga dia orang yang lebih mendapatkan ilmu dari majelis guru tersebut, lebih bersungguh-sungguh, dan lebih bagus sopan santunnya. Ya. Lalu, Syekh menunjukkan pemuliaannya dan apresiasinya terhadap murid tersebut, ya, maka itu boleh. Ini yang dimaksud tadi, alasan yang membolehkan guru untuk mengutamakan sebahagian dari sebahagian yang lain. Ya. Tak mungkin disamakan orang yang hadir selalu tepat waktu sama orang yang hadir selalu terlambat. Tak mungkin disamakan orang yang kalau belajar menahan kantuknya, berusaha bersungguh-sungguh untuk mendengarkan penjelasan gurunya, setiap kali kantuk menyerangnya dia berusaha untuk menampar pipinya atau mencubit badannya supaya tetap melek, dengan orang-orang yang sedikit saja ngantuk langsung dia tenggelam dalam tidurnya. Tentu berbeda. Ini alasan yang membolehkan. Tapi kalau tanpa alasan ini, maka itu tidak boleh. Ya, karena itu akan membuat dada mereka sempit sebagaimana kata penulis dan membuat mereka menolak sang guru. Adapun karena alasan tadi, semua akal menerima. Ya, kita menerima kalau seandainya kita tidak mengerjakan PR lalu guru kita memberikan hadiah kepada yang mengerjakan PR. Biasanya kita menerima. Kenapa? Kita tahu bahwa kita tidak melakukan hal yang harusnya kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kawan kita. Ya. Nah, wa bayyana anna ziyadata ikramihi litilkal asbab. Namun sang guru ketika dia memuliakan sebahagian dari yang lainnya, ketika memberikan apresiasi hanya kepada sebahagian dari sebahagian lainnya karena sebab-sebab tadi, dia juga menjelaskan bahwasannya pemuliaan bonus itu, pemuliaan yang melebihi pemuliaan guru terhadap yang lainnya itu, litilkal asbab, dikarenakan sebab-sebab tadi. Dijelaskan. Ya. Ini kita beri apresiasi teman kita ini, karena beliau selalu datang tepat waktu dan beliaulah yang mempersiapkan tempat kita sehingga bersih begini, papan tulisnya juga bersih, maka kita beri dia apresiasi dengan hadiah ini misalnya. Ya. Di awal sang guru akan mengajar. Sang guru sudah menyampaikan nanti nilai ujian antum itu berdasarkan yang pertama kehadiran, yang kedua keaktifan, yang ketiga nilai ujian, dan yang keempat, PR-PR atau tugas-tugas yang diberikan. Yang tidak mengerjakan tugas dengan baik, tentu nilainya kurang dibandingkan yang mengerjakan tugas dengan baik. Sudah jelas dari awal? Maka ketika itu, boleh sang guru memberikan apresiasi yang lebih melebihi yang dia berikan kepada sebahagian yang lainnya. Ya, dengan penjelasan seperti itu, maka sebahagian murid yang tadi tidak menerima pemuliaan melebihi sebahagian lainnya itu lebih menerima. Oh, dia mendapatkan lebih daripada saya, karena memang dia mengerjakan lebih daripada saya. Ya, jadi, di sini tidak ada lagi suudzan, tidak ada lagi bicara belakang, oh si fulan, Syekh Fulan itu, kalau yang datang itu kepadanya orang yang banyak duit, dia muliakan. Kalau orang yang datang kepadanya itu orang yang jelek seperti saya, kumuh seperti saya, dia kurang mau. Ya. Orang yang miskin seperti saya, kurang mau. Ya. Tidak ada suudzan seperti ini. Karena guru yang baik, dia memuliakan para murid-muridnya dan adil di antara para muridnya, karena murid-murid itu bagaikan anak-anak bagi dia, dan Rasulullah SAW telah memerintahkan orang tua untuk berlaku adil kepada anak-anak. Sebagaimana salah sahabat yang ma'ruf tatkala ayahnya memberikan sebidang tanah kepadanya, lalu dihadapkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam atau dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu memberikan hadiah ini kepada seluruh anak-anakmu? Ketika itu dia datang kepada Rasul agar Rasul mempersaksikan perbuatan itu, agar Rasul menyetujui perbuatan itu. Ya, apakah kamu memberikan hadiah ini kepada seluruh anak-anakmu? Kamu telah memberikan seluruh anak-anakmu sama seperti yang kamu berikan kepada dia yang telah diberikan sepetak tanah tadi. Maka dia mengatakan tidak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inni la ashhadu ala zur. Sesungguhnya saya tidak akan bersaksi atas suatu perbuatan kezaliman. Jadi Rasulullah SAW menganggap itu adalah perbuatan yang zalim, perbuatan yang tidak adil. Ya. Namun meskipun ya kita harus berbuat adil kepada murid-murid kita, maka ingat hakikat adil itu bukanlah at-tasawi. Ya, hakikat adil itu bukanlah harus sama. Ya. Adil itu tidak bermakna sama. Kalau seandainya Ustaz memiliki dua anak, satu di jenjang kuliah, satu belum sekolah, kedua-duanya Ustaz beri jajan satu pekan 50 ribu atau 20 ribu, sama, adil seperti ini? Ini bukan hakikat adil itu. Ya, hakikat adil itu adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Hakikat adil itu adalah memberikan setiap orang haknya. Ya, memberikan setiap orang haknya. Kalau kita kembali ke pengajaran, ya, pengajaran tadi, maka orang yang melakukan sesuai yang diinginkan oleh gurunya dari adab-adab yang mulia saat menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, aktif ya dalam kegiatan belajar mengajarnya, maka hak dia mendapatkan nilai yang lebih dibandingkan orang yang tidak aktif, yang tidak mengerjakan tugas, yang tidak memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Ya. Dalam hal ini keadilan itu adalah mengapresiasi yang bagus ya daripada yang tidak bagus. Itu keadilan dalam hal ini. Bukan nanti disamakan. Ya, bukan nanti disamakan. Kemudian penulis mengatakan, fala ba'sa bidzalik. Maka kalau seandainya sebahagian diberi apresiasi tadi karena kesungguhannya yang lebih, karena adabnya yang bagus dan lain-lain, sehingga sang guru memberinya pemuliaan yang lebih, apresiasi, lalu dia jelaskan bahwasannya apresiasi itu karena sebab-sebab tadi, maka ini tidak mengapa. Li'annahu yunashshitu wa yab'athu 'ala al-ittisafi bi tilka as-sifat. Ya, karena yang pertama sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, itulah hakikat keadilan sebenarnya. Yang kedua, dikarenakan hal tersebut akan membangkitkan semangat dan membuat para murid-murid yang lain akan meniru sifat-sifat, atau kenapa temannya tadi diberi apresiasi dan pemuliaan yang lebih. Ya. Ini setelah diberi hadiah, Masya Allah, ternyata dapat hadiah rupanya. Besok saya juga datang tepat waktu selalu. Besok saya juga akan mengerjakan tugas dengan baik. Besok saya akan melakukan ini dan itu dari sifat-sifat yang karenanya tadi temannya diberi apresiasi. Ya. Kemudian paragraf yang ketiga, penulis mengatakan, walidzalik la yuqaddimu ahadan fi naubati ghairihi أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة. Maka karena itu Syekh, seorang guru tidak boleh mendahulukan seorang murid pada giliran murid yang lain. Ya, tidak boleh mendahulukan seorang murid pada giliran murid yang lain. Bisa dipahami ini? Contoh misalnya, kita belajar Al-Quran dengan metode At-Tanawub. At-Tanawub yang dimaksud oleh Syekh di sini, An-Naubah. An-Naubah, Tanawub itu dari satu bahasa. Artinya adalah saling berganti-gantian. Nah, ini merupakan salah satu metode salaf dulu dalam belajar di majlis atau belajar Al-Quran. Metode At-Tanawub, saling ganti-gantian. Contoh misalnya, ini adalah majlis khusus. Lebih khusus daripada majlis kita saat ini. Ya, kalau saat ini yang hadir bukan hanya santri dalam, tapi santri-santri luar juga, ya, meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Juga tidak tidak semuanya memiliki buku, ya. Ada misalnya majelis yang lebih khusus. Mungkin di majelis hanya ada beberapa orang saja yang mengikuti, mungkin para guru atau murid-murid yang sudah senior, ya, sudah lama di pondok, kemudian membawa kitab. Nah, metodenya misalnya At-Tanawub, saling berganti-gantian dalam membaca. Jadi ustaz tinggal menjelaskan, yang membaca nanti adalah santri. Giliran sekarang, ya, sekarang gilirannya misalnya Akh Faiz. Ya, gilirannya Akh Faiz. Lalu datang gilirannya Akh Faiz. Siapa lagi Faiz? Atayib. Nanti Ija Faiz. Fadl Hafizal dulu. Nah, ini maksud dari penulis tadi. Syekh tidak boleh mendahulukan seorang murid pada gilirannya. Pada giliran murid yang lain. Seharusnya gilirannya Akh Faiz, lalu didahulukan Akh Hafizal. Ini tidak boleh. Atau menunda seorang murid dari gilirannya. Seperti tadi. Ya, udah nanti antum dulu. Nanti antum saja. Ya, antum nanti saja. Ini tidak boleh. Kecuali jika sang guru melihat adanya kemaslahatan yang lebih tinggi dibandingkan kemaslahatan menjaga giliran. Ya. Jadi menjaga giliran seperti itu ada maslahatnya atau tidak? Ada. Supaya apa? Supaya setiap murid merasa dia telah diberikan haknya. Setelah Faiz, itu haknya Hafizal. Kalau Hafizal tidak diberikan gilirannya, maka itu akan membuat dadanya sempit. Padahal sudah semangat-semangat, ya, saya mau menampakkan kehebatan membaca saya di depan sang guru, tapi tiba-tiba ente nanti sajalah, ya. Kemudian dikasih giliran orang yang lain, ya. Jadi maslahat yang bermaslahat adalah tetap, ya, menggilir bacaan tadi kepada setiap orang yang ada di gilirannya. Kecuali kalau seandainya ada maslahat yang melebihi maslahat ini. Ya, kecuali kalau seandainya ada maslahat yang lebih besar daripada maslahat menjaga giliran itu sendiri. Ya. Misalnya contohnya supaya teman yang ini tidak tidur. Dari tadi tidur saja. Teman-teman yang membaca ini tidur saja. Ya. Maka didahulukanlah. Coba antum baca. Antum yang baca. Apa maslahatnya? Supaya semuanya sama-sama melek misalnya. Tak ngantuk. Antum baca dulu. Ya, biar tak ngantuk. Misalnya. Kalau seandainya ini lebih bermaslahat, maka kita lakukan. Kalau tidak, maka tetap menjaga giliran pada asalnya. Ya. Fa in samiha ba'dhum li ghairihi fi naubatihi fala ba's. Kalau seandainya sebahagian dari murid itu membolehkan atau memperkenankan gilirannya untuk yang lain, maka ini tidak masalah. Ya. Ini tidak masalah. Artinya dia sudah redha. Kita menjaga giliran agar setiap orang redha akan gilirannya masing-masing. Redo bahwa dia tidak didahulukan daripada yang lain atau orang lain didahulukan atas giliran dia. Tapi kalau seandainya dia, ya, boleh Ustaz mendahulukan dia, silahkan Ustaz. Ya. Atau misalnya dia sendiri yang mengatakan, si fulan saja duluan Ustaz. Maka ini tidak mengapa. Ya. Wa sanadzkuru dzalika mufassalan insyaallah taala, dan hal tersebut, ya, masalah giliran ini itu akan disebutkan secara terperinci nanti. Nanti akan disebutkan secara terperinci. Kemudian wa yanbaghi an yatawaddada li hadirihim wa yadhkura ghaibahum bi khairin wa husni thana'in. Syekh sehendaknya mendekatkan diri kepada hadirin. Mendekatkan diri ini hatinya dekat, memberikan kasih sayang, menyebut siapa yang tidak hadir dengan kebaikan dan sanjungan, bukan sebaliknya. Ya, fulan bin fulan, aina, ya, tak hadir Ustaz, tak hadir lagi si pemalas itu misalnya. Nah, ini tak boleh. Ya, menyebut dengan baik. Ya, atau dengan sebutan yang baik atau sanjungan untuk yang gaib di antara mereka. Si fulan gitu. Belum pulang Ustaz. Kayaknya enggak mau belajar dia lagi itu. Ah. Ya. Menyebut dengan sebutan yang tidak baik ini tidak patut. Ya. Baik, kemudian wa yanbaghi an yasta'lima asma'ahum wa ansabahum wa mawatinahum wa ahwalahum wa yukthira ad-du'a lahum. Syekh juga seharusnya mengetahui nama-nama mereka. Makanya kalau kita di sekolah keguruan, ya, kita pondok kita dulu, ya, sama juga dengan pondok Ustaz Sony, itu berkiblat ke Gontor, nama sistem pembelajarannya itu adalah Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Ya, perkumpulan guru-guru Islami, gitu secara bahasa ya. Itu sistem pembelajaran yang diciptakan atau diasas oleh pondok modern Gontor, mudah-mudahan Allah menjaganya. Jadi dia setara dengan SMP, SMA, setara dengan Salafiyah Wusta, Salafiyah Ulia, setara dengan MTS dan MA. Di Gontor namanya KMI, di Al-Johar namanya KMI, di pondok Al-Furqan namanya juga KMI. Pondok-pondok alumni Gontor yang mendirikan pondok itu alumni Gontor itu biasanya akan lebih banyak terpengaruh dengan didikan mereka di Gontor sehingga sistem belajarnya banyak seperti Gontor. Al-Furqan, pondok Saksoni itu Buya Jufi lulusan Gontor. Hanya saja mungkin lebih cenderung kepada tidak seperti Gontor 100%. Namun tetap mengambil KMI sebagai sistem pembelajarannya. KMI itu 6 tahun, 1 tahun mengabdi. Ya, 6 tahun ini berjenjang selalu. Ya. Nah, di KMI kita diajarkan, ya, tentunya ini yang sudah merasakan sampai kelas 6, itu akan ada pelatihan khusus menjadi seorang guru, dan di antara syarat lulus KMI itu adalah melakukan amaliyatut tadris, micro teaching. Ya, pengajaran langsung dinilai oleh seluruh guru di pondok tersebut. Nah, di antara yang kita harus lakukan sebagai guru adalah menghafal nama murid dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan sudah 1 tahun mengajar murid. Anta, siapa nama Anta? Belum dekat juga sama murid. Ya, antara cara dekat sama murid adalah mengenal nama-nama mereka dengan cepat. Ya. Apalagi kalau murid terhadap guru harus lebih cepat lagi. Ya. Udah ujian, ya, ujian semester pertama atau bahkan ujian akhir semester, ya. Antum belajar apa? Sedang mengulang pelajaran apa? Pelajaran hadis. Manil muallim? Siapa gurunya? Siapa Ustaz ya? Yang suka masukkan baju pakai kat pinggang tu ah gitu. Yang gini-gini, ini tidak patut. Ya. Harus cepat. menghafal nama guru kita. Siapa yang mengajarkan kita ini? Siapa yang mengajarkan kita? Harus cepat dihafal. Itu di antara bentuk pengagungan kita, penghormatan kita terhadap guru. Juga bentuk kasih sayang guru terhadap muridnya, dia juga cepat menghafal nama. Ya. Oleh karenanya, penting adanya absen dari situ, sang guru cepat menghafal nama-nama para muridnya. Ya. Kemudian nasab-nasab mereka, ini kalau seandainya diperlukan, kalau orang Arab itu sangat penting bagi mereka, nasab-nasab itu. Nama-nama mereka selalu diikuti dengan nasab-nasab mereka. Ya, karena kalau tidak juga sulit menghafalnya. Antum berteman sama orang-orang di kampus, misalnya di Al-Azhar sana, di Madinah sana, sama orang-orang Arab misalnya, tanya ini Masmuk Muhammad, ini Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bingung antum mau mencatatnya di handphone Muhammad apa gitu. Nama mereka antara Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid. Ya. Itu saja. Kalau orang Indonesia kan buat nama penting, coba Ustaz minta tolong buatkan nama untuk anak-anak, nama yang belum pernah ada. Ya, nama yang belum pernah ada. Ya, pokoknya Rafdi, oh ini dah ada kemarin, teman anak Rafdi. Ya. Hafizal, udah ada juga, paman anak Hafizal juga. Mereka enggak. Kadang-kadang para ulama terdahulu orang-orang Arab, itu kadang nama dia adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakek pun Muhammad. Ya. Seperti itu. Jadi sehingga nasab itu yang membedakan. Ya, kalau berkenalan sama orang Arab atau orang Arab sama orang Arab, ya, intamin gitu. Siapa kamu gitu? Muhammad, Muhammad min gitu. Muhammad siapa? Itu selalu mereka tanya itu. Muhammad Abdullah. Ya, Muhammad Abdul Aziz. Ya, Muhammad Ahmad misalnya. Ya, seperti itu. Negeri-negeri mereka. Ya. Hafizal dari mana? Rafdi dari mana? Zaki Yusuf Azam ini dari mana? Ashraf Al-Ghifari ini dari mana? Tengku ini dari mana? Ya, ini dari mana? Dari mana? Dari mana? Itu juga hendaknya ya, sangat patut untuk diketahui. Ya, jadi tahu, oh ini tabiat orang pinggir memang seperti ini misalnya. Tabiatnya orang Muara Basung seperti ini gitu. Tabiatnya orang Dumai seperti ini. Tabiatnya orang Kandis seperti ini. Mungkin itu perlu juga dipahami oleh sang guru nantinya, ya. Dan patut pula kehidupan mereka juga, ya, kehidupan mereka. Oh ini di pedalaman, ya. Oh ini di Pulau Sawit, ya. Oh ini di pinggir, pinggir nama tempat ya, ya. Dan seterusnya. Dan juga patut pula untuk memperbanyak doa untuk mereka, ya, untuk memperbanyak doa dari mereka. Nanti insyaAllah setelah adzan isya kita akan sampaikan kisah yang menarik dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang hal yang seperti ini yang Ustaz pernah baca. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk sejenak kita dengarkan adzan isya. Setelah itu kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab ini insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'an. Pada paragraf yang terakhir dari adab yang ke-11 tadi yang kita bicarakan sebelum isya tadi, penulis mengatakan sehendaknya sang guru mengetahui nama-nama para muridnya, nasab-nasab mereka, negeri-negeri mereka, dan kehidupan mereka, dan patut pula ia mendoakan para muridnya atau memperbanyak doa untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya pemahaman terhadap ilmu yang disampaikan, semoga Allah memberinya taufik, semoga Allah memberkahinya, dan seterusnya. Ya. Nah, cerita yang Ustaz sampai katakan tadi, cerita yang pernah kita dengar dari atau tentang Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, juga dosen di Universitas Islam Madinah, kuliah hadis. Pernah diceritakan oleh sebahagian teman-teman bagaimana sikap Syekh Abdul Razzaq ya, terhadap ketidaksengajaannya melakukan hal yang tidak patut terhadap muridnya, yaitu menyebut muridnya yang sedang gaib, yang sedang tidak hadir dengan sebutan yang tidak baik. Ya. Tapi Ustaz, perkataan beliau ketika itu tidak terlalu ingat, tadi berusaha mencarinya tidak dapat. Ya, tapi kurang lebih seperti ini. Bahwa tatkala beliau membaca absen atau menanyakan seseorang mahasiswa yang beliau tidak lihat di kelas, maka teman-temannya mengatakan sesuatu yang Ustaz tidak ingat. Lalu Syekh Abdul Razak mengatakan, subhanallah. Intinya beliau itu tertidur. Beliau itu tidur, ya. Beliau tidur sehingga tidak hadir ke kelas. Namun dengan pembawaan bahasa ketika itu agak menyindir, ya, agak menyindir, yang kalau kita melihatnya secara sekilas itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Tetapi ternyata Syekh Abdul Razak sendiri setelah mengucapkan kalimat itu menganggapnya kalimat yang luar biasa yang tidak patut beliau ucapkan tentang muridnya. Ya. Yang sebenarnya muridnya memang tidur gitu. Ya, memang tidur. Namun ya dibecandain di dalam kelas tentang dirinya sampai semua mahasiswa yang lainnya tertawa. Sampai pada pertemuan yang akan datang, tatkala Syekh membaca namanya, dia absen. Syekh menceritakan, dengan tawadu'nya Syekh menceritakan apa yang terjadi pada pertemuan sebelumnya kepada temannya itu, dan diakhiri dengan permintaan maaf. Ya. Jadi pekan yang lalu, antum tidak hadir, kita menyebut antum ya, tidur terlelap di kamar. Gitu. Ya. Dan samihni, kata beliau, maafkan saya. Tidak cukup sekali itu saja, ya, seakan-akan hal tersebut membuat beliau itu selalu mengingat-ingat. Ya, kalau dianggap kesalahan, beliau selalu mengingat kesalahan tersebut. Di pertengahan pelajaran pun, kadang beliau memotong pelajarannya untuk mengatakan kepada orang yang telah beliau bicarakan tadi, samihni, ya, maafkan saya. Di akhir pun samihni, ya, maafkan saya. Padahal muridnya itu betul-betul sudah memaafkan, ya, sudah memaafkan. Tidak masalah sih, itu hal yang biasa. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Pada pertemuan yang satu lagi, ya, dibawa oleh syekhnya buku yang sangat banyak. Ini untuk antum. Tolong maafkan kesalahan ana. Ya, berkali-kali di minta oleh Syekh maaf dari dia. Ya. Jadi intinya adalah bahwasannya sang guru harus berusaha menampilkan akhlak yang mulia terhadap para muridnya dan tidak patut mengutamakan sebahagian dari sebahagian yang lainnya. Itu inti dari adab yang ke-11 ini. Dan juga tidak menyebut dengan sebutan yang tidak baik untuk yang tidak hadir di antara mereka. Kemudian masuk kita ke adab yang ke-12. Adab yang ke-12 ini tentang mengawasi keadaan-keadaan murid. Mengawasi akhlak mereka dan juga keterangan tentang cara mendidik mereka. Penulis mengatakan, rahimahullahu ta'ala, الثاني عشر yang ke-12 أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا. Hendaknya mengawasi keadaan murid-murid terkait dengan adab, perilaku dan akhlak mereka lahir dan batin. Jadi harus memperhatikan. Jadi hubungan seorang guru dengan muridnya itu bukan sekedar hubungan di dalam kelas. Bukan sekedar hubungan di dalam halqah. Lebih daripada itu, maksud dari pengajaran itu adalah memberitahukan atau menjelaskan kepada sang murid jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan para murid ya syariat yang dengannya kita harus beribadah. Artinya adalah jalan yang baik menuju Allah itu yang kita ajarkan kepada mereka atau itulah maksud utama dari pengajaran kita. Meskipun kita mengajarkan adab misalnya. Kita menuntun mereka melalui pengajaran itu untuk menunjukkan mereka syariat. Menunjukkan kepada mereka jalan kepada Allah. Begitu juga tatkala mengajar pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi bukanlah maksud mengajar itu sekedar mentransfer maklumat. Ya. Kalau kita mengkaji makna dari pengajaran secara bahasanya, ya, misalnya kita sedang berada di kampus khusus untuk para guru, ya, seperti kalau di Indonesia ini ada jurusan apa namanya itu? Jurusan PAI misalnya. Pendidikan Agama Islam atau jurusan pendidikan yang lainnya. Maka kita akan diberi pemahaman tentang apa sih itu pengajaran, apa sih itu pendidikan. Pengajaran itu adalah isalul ma'lumat ilal ghair. Mentransfer maklumat, informasi, wawasan, ilmu kepada yang lain. Ini pengajaran. Tapi sejatinya hakikat pengajaran itu bukan hanya ini. Tapi maksud dari ta'lim, maksud dari pengajaran adalah sang guru menjelaskan kepada sang murid atau menuntun sang murid jalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar mereka mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya menjelaskan maklumat, menjelaskan masalah-masalah atau kaidah-kaidah dalam maklumat tersebut. Betul, ini merupakan salah satu dari gambaran ilmu, tapi hakikat ilmu itu adalah wasilah. Ya, ilmu itu menjadi wasilah agar dia bisa mengamalkan ilmunya. Itu hakikat ilmu. Ya, sehingga berangkat dari ini, sang guru haruslah memperhatikan gerak-gerik muridnya. Bukan hanya di dalam kelas, di luar kelas pun, kalau seandainya didapati sebahagian mereka tidak berhias dengan akhlak yang bagus, maka ditegur. Maka diluruskan. Ya, ada yang misalnya diketahui dia melakukan ini dan itu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dipanggil untuk diingatkan. Ya. Ini di antara hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu muraqabah, mengawasi keadaan murid-murid, baik itu adabnya, perilakunya, ataupun akhlak mereka, baik yang zahir tampak ataupun yang batin. Faman sadara minhu min dhalika ma la yaliq. Kalau seandainya mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas, didapati sebahagian murid atau murid-murid melakukan sesuatu yang tidak pantas, min irtikabi muharramin, seperti misalnya melakukan sesuatu yang haram, au makruhin, atau sesuatu yang makruh, au ma yuaddi ila fasadi halin, atau sesuatu yang merusak keadaan, au tarki ishtighalin, atau membuatnya terhenti dari menuntut ilmu misalnya, terhenti dari suatu aktivitas yang bermanfaat, au isaati adabin fi haqqi syaikh au ghairihi, atau bersikap kurang ajar terhadap syekh, gurunya ataupun rekannya, au kathrati kalamin bi ghairi taujihin wala faidah, atau banyak berbicara tanpa arah dan faidah, atau hirsin ala kathratil kalam, atau berantusias dalam banyak bicara, sukanya banyak bicara, atau muasyarati man la taliqu isyaratuhu, atau mungkin dia bergaul dengan siapa yang tidak layak dia bergaul dengannya, misalnya bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya, orang yang pemalas, ya, atau ghairi dzalika mimma sayati dzikruhu insyaallah fi adabil muta'allim, atau hal-hal yang lainnya yang tidak baik yang akan nanti dijelaskan di dalam bab adab-adab seorang penuntut ilmu insyaAllah. Maka, arrada syaykhu bin nahya an dhalika bihuduri man sadara minhu ghaira mu'arridin bihi wala mu'ayyinin lahu. Maka apa yang dilakukan oleh syekh ketika mendapati ada muridnya yang seperti itu, maka dia datang, ya, kepada murid tersebut untuk menyampaikan larangan terhadap hal-hal yang di atas, ya, baik itu melalui bahasa sindiran di depan yang bersangkutan, ya, ataupun dengan jelas, ya, ditujukan kepada orang tersebut. Nah, ini hakikat seorang guru, ya, hakikat seorang guru, ya, tidak hanya berhenti hubungan tersebut di dalam kelas. ya, antum ya, di dalam kelas ustaz ya, jangan sampai ada yang ribut dan memperhatikan sebagainya. Ustaz tidak suka. Di luar ini silahkanlah kalian mau berbuat apa terserahlah. Ini bahasa-bahasa yang ada isyarat di dalamnya bahwa sang guru acuh tak acuh terhadap ya, para murid di luar kelas. Ya. Nah, ini tidak patut. Sang guru harus mengawasi selalu sang muridnya, gerak-geriknya, akhlaknya, perangainya, perilakunya di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ya. Kemudian fa illam yantahi nahahu an dzalika sirran. Kalau seandainya sang murid juga tidak berhenti. Sudah dilarang, sudah ditegur, tidak juga berhenti. Ya. Maka penulis mengatakan nahahu an dzalika sirran. Maka dia melarang sang murid secara pribadi. Secara pribadi ini ya face to face. Antara dia dan muridnya, ya, dalam keadaan yang hanya ada dia dan muridnya, secara sir, tidak di depan khalayak ramai. Wa yaktafi bil isyarati ma'a man yaktafi biha, dan cukup melakukan hal tersebut dengan isyarat bagi murid-murid yang paham dengan isyarat. Karena murid-murid ini manusia. Ya, bukan hanya murid-murid, seluruh manusia itu ada yang paham dengan isyarat. Bahasa sindiran itu sudah paham dia. Ya, gurunya hanya melihat, dia sudah paham. Hanya memberikan isyarat, dia sudah paham. Ada sebahagian orang yang tidak paham-paham kecuali dengan lisan secara jelas. Dengan ucapan secara jelas. Ya, maka ada pepatah Arab mengatakan al-'abdu yudrabu bil 'asa wal hurru takfihi al-isharatu. 'Abd, budak, ya, budak itu dipukul dengan kayu. Dipukul dengan tongkat sama seperti kerbau dicucuk apanya? Hidungnya. Itu baru mau ngikut, baru mau bergerak, baru mau taat. Budak, ya, kata orang Arab, ditokok dulu dengan kayu, baru dia mau ngikut, baru mau taat. Sedangkan orang merdeka, takfihil isyarah, cukup bagi mereka isyarat. Mereka sudah paham. Itu tanda bahwasannya dia memiliki jiwa yang merdeka. Saya tidak perlu dipukul-pukul. Itu seharusnya yang kita tanam. Ya, tidak perlulah ustadznya teriak-teriak, haya, ilal masjid, haya ilal masjid. Kalau sudah azan, orang yang merdeka paham bahwa waktunya, saatnya dia akan ke masjid. Ya. Oh, yang budak pokoknya nanti ada jasus, ada mahkamah sidang bagi siapa yang terdengar berbahasa Indonesia, baru dia mau berbahasa. Yang merdeka yang bukan budak. Ini sindiran dari ustaz ini ya. Setelah ini jadilah orang merdeka. Jelas? Nah, yang merdeka itu cukup dengan isyarat, ya. Ya, ada yang, "Woi, apa?" Maza. Langsung berubah. Ya. Ustaznya, "Apa, Ustaz? Apa juga lagi?" Ya. Ini enggak paham dengan isyarat. Ada sebahagian manusia yang paham dengan isyarat, ada sebahagian yang tidak paham dengan isyarat. Maka bagi yang paham dengan isyarat, maka sang guru mencukupkan pelarangan dia dengan metode isyarat tadi. Dengan memberikan isyarat. Tunduk langsung muridnya. Oh iya, dia paham bahwasannya gurunya tidak berkenan dengan perbuatannya tersebut. Ya. Nah, ada orang yang ya, tetap saja harus dipanggil itu. Tidak boleh. Gitu. Ya. Dengan ucapan secara jelas, dengan ucapan secara langsung. Penulis mengatakan fa illam yantahi nahahu an dzalika jahran. Kalau seandainya dengan isyarat tidak juga berhenti, dengan teguran sekali dua kali tidak juga berhenti, dengan teguran udah dibawa ke dalam ruangan pribadi supaya tidak malu dilihat sama kawan yang lain. Ini hanya antara ustadznya sama dia, gurunya sama dia. Antum kenapa sih sering sekali tidak hadir? Hadir itu kadang juga terlambat 5 menit lagi mau berakhir kelas baru datang. Kenapa sih gitu? Ya, udah antara guru dan dia, iya saat besok saat, tapi besok diulangi lagi. Ya, tidak berhenti juga. Nahahu an dzalika jahra. Maka saat itu gurunya melarangnya dengan tegas, dengan terang-terangan. Wa yughallidhu al-qawla 'alayhi in iktadahu al-halu. Dan kalau seandainya keadaannya menuntut, maka sang guru juga diperkenankan untuk mempertegas kata-katanya. Taghlidh, marah sedikit. Ya, marah dengan tegas, melarangnya dengan kata-kata tegas agar apa? Dia jera, lian zajir, supaya dia jera, tertegur. Ya. Supaya berhenti. Ya. Wala siyama maaf. Wa yata'addaba bihi kullu sami, supaya mendengar gurunya marah-marah terhadap murid ini itu juga ikut paham. Guru kita tidak suka kalau seandainya kita terlambat rupanya. Guru kita tidak suka kalau kita berbahasa Indonesia rupanya. Guru kita tidak suka di majelis ngantuk-ngantukan misalnya. Ya, yang lain juga dengar. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimi, ini merupakan cara yang dibawakan oleh syariat juga. Jadi syariat itu bukanlah selalu menjaga toleransi, ya, mengikuti kemauan dan gagasan para murid atau manusia, ya, bukan itu. Ya, tujuan syariat itu adalah untuk menegakkan syariat. Kalau seandainya syariat tidak bisa ditegakkan, disiplin kalau kita bawakan ke majelis kelas atau kehidupan di pondok, misalnya disiplin tidak bisa tegak kecuali dengan marah-marah seperti itu, dengan kata-kata tegas seperti itu, ya, maka itu dilakukan. Ya, ketika sang murid tidak bisa paham dengan isyarat, tidak bisa dengan metode memanggil secara pribadi, maka dilakukan metode taghlidh namanya dalam bahasa Arab, yaitu menegur secara tegas dengan kata-kata, ya, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-mu'minu lil mu'min kal yadain, seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti dua tangan, taghsilu ihdahuma al-ukhra, yang satu mencuci yang lain, ya. Yang satu mencuci yang lain, saling membantu, saling menguatkan. Wa qad la yanqali'ul wasakhu illa bi syai'in min at-takhshin. Tapi terkadang ada kotoran di tangan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara yang agak kasar sedikit. Ya, enggak bisa. Gitu kan? Ya. Beliau mencontohkannya dengan seperti itu. Atau mungkin tangan yang satu ini tidak berfungsi untuk membersihkan kotoran yang ada di sini kecuali dengan selain tangan. Ya, dengan selain tangan. Tadi ambil pasir. Oh, tidak bisa juga kelapa. Tidak bisa juga otiner. Ya, dengan bantuan yang lain yang mungkin agak lebih kasar dan lebih keras. Ya. Kalau seandainya tidak berhenti juga, apa kata penulis? Kalau seandainya fa illam yantahi fala ba'sa hina idin bitardih. Kalau tidak berhenti juga, maka tidak mengapa dalam keadaan seperti itu sang murid diusir. Ya, diusir. Makanya di pondok juga untuk pelanggaran disiplin sudah dapat teguran pertama, teguran kedua tidak bisa juga, maka diusir. Ya, kembali kepada orang tua dengan cara yang tidak hormat. Ya. Wal i'rad anhu illa ila an yarji. Berpaling dari murid tersebut sampai dia sendiri yang kembali minta maaf, ya, buat perjanjian lah. Insyaallah saya akan tetap menjaga adab saja saya wahai guru gitu. Wala siyama idza khafa ala ba'd rufaqaihi wa ashabihi min at-talabati muwafaqatahu. Apalagi dalam keadaan dikhawatirkan Kalau seandainya si fulan dipertahankan, lalu sebahagian teman-temannya, sebahagian rekan-rekannya dari murid-murid yang lain, itu bisa mengikutinya, ikut-ikutan jadinya. Oh, ini penyakit yang harus dikeluarkan. Ya, penyakit yang harus diusir. Ya. Hari ini didapati membawa HP, pekan depan HP dia lagi yang ditangkap. Ya. Yang seperti ini penyakit yang harus ditendang. Supaya apa? Supaya yang lain tertegur, yang lain tidak mengikuti. Sama juga dalam masalah taklim. Ini juga yang dipraktekkan oleh para salaf terdahulu. Ya. Ada sebahagian cerita yang diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, di salah satu majelis dari majelis yang pernah dihadiri oleh kawannya, itu ada murid-murid yang selama majelis melipat buku. Ya. Ustaz tidak terbayang juga melipatnya itu apakah melipat lembaran atau melipat banyak lembaran. Yang jelas lembaran yang tidak sedang dipelajari itu dilipat sama dia. Mungkin sedang mempelajari lembaran ini dilipat sama dia. Ya. Lalu kata sang guru ketika melihatnya, aslih, ya, perbaiki lagi. Itu diperbaikinya. Masih di majelis yang sama, entah mungkin beberapa saat kemudian dilipat lagi. Aslih. Ya. Diperbaiki lagi sama dia. Taib. Dilakukan lagi untuk ketiga kali. Aslih. Ya. Dilakukan lagi. Ukhruj. Ya. Ukhruj. Kata sang syekh. Nah ini maksud dari mengawasi gerak-gerik sang murid. Untuk mengawasi akhlak mereka, perilaku mereka, perangai mereka. Ya, karena maksud dari tujuan taklim itu bukan sekedar menyampaikan maklumat. Oh, pokoknya saya sudah sampaikan bahwasannya adab makan itu poin-poinnya ini. Bahwasannya pembatal keislaman itu ini. Bahwasannya akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ini. Sekedar menyampaikan maklumat, lalu hal tersebut hilang begitu saja di luar kelas, ini tidak patut. Hakikat dari mengajar itu adalah menuntun sang murid untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada syariat-syariat. Ya. Jadi setelah tadi diusir oleh sang guru mengatakan man arada an yahdura durusana falyahdurha bil adab. Barang siapa yang hendak mengikuti kajian-kajian kami, ikutilah kajian-kajian tersebut dengan adab. Wa illa fala yahdur. Kalau tidak, maka tidak usah hadir. Ya, maka tidak usah hadir. Ya. Dan inilah apa yang dilakukan oleh sang guru tersebut, sang syekh tersebut, inilah kebenarannya. Ya, karena ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang yang beradab. Ya, oleh orang yang beradab yang mau mengagungkan ilmu tersebut, mau menghormati orang yang menyampaikan ilmu tersebut, menghormati menjaga wibawa majelis ilmu tersebut, ini yang akan mendapatkan ilmu. Adapun yang belajarnya tanpa adab, ya, lulus pun dari majelis tersebut, lulus pun dari pesantren, dialah yang menjadi para penuntut ilmu, dialah yang menjadi orang-orang yang nanti yang merusak. Ya. Berdakwah tidaklah dia berdakwah kecuali menginginkan upah. Ya. Kalau tidak ada upahnya, dia tidak mau jalan. Ya. Akan menciptakan orang-orang yang seperti ini. Karena sebab apa? Selama menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu dengan adab yang mulia. Ya. Ketika berdakwah, ya, tidak memperhatikan keadaan masyarakat. Ya. Ilmu yang tinggi diberikan juga kepada jamaah yang sudah tua-tua. Ya. Kemudian ketika dia dikritik, kemudian berdalih dengan banyak dalih. Nah, ini akibat apa? Akibat ilmu yang dia dapati tidak berkah. Karena apa? Karena tidak menjaga adab semasa menuntut ilmu. Ya. Namun kalau seandainya apa kata Syekh tadi? Kalau seandainya dia kembali dengan tekad yang kuat, saya tidak akan mengulanginya lagi, maka diterima oleh sang guru. Jadi kalau di majelis taklim ya, tapi kalau ada yang dikeluarkan dari pondok, itu tidak boleh lagi datang minta dimasukkan lagi, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Nah, di antara yang pernah sukses karena kembali lagi setelah diusir, ada namanya salah seorang ulama kita, Affan bin Muslim. Affan bin Muslim ini pernah berguru kepada Syu'bah. Pernah diusir oleh Syu'bah. Setelah diusir oleh Syu'bah, tidak pernah lagi nampak. Ya. Lalu kemudian Affan bin Muslim mendatangi Syu'bah untuk kembali, ya, menyesali apa yang sudah terjadi. Saya akan berjanji untuk beradab, ya, dan sebagainya. Sampai jadilah beliau salah seorang ulama yang sangat luas, luas ilmunya, yang sudah ma'ruf. Affan bin Muslim itu ma'ruf di antara para ulama hadis. Ya. Kemudian, selanjutnya penulis mengatakan, وَكَذَلِكْ يَتَعَاهَدُ مَا يُعَامِلُ بِهِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنْ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَحُسْنِ التَّخَاطُبِ فِي الْكَلَامِ وَالتَّحَابُبِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَعَلَى مَا هُمْ بِصَدَدِهِ. Penulis mengatakan, Syekh juga harusnya memperhatikan perlakuan sebagian dari mereka terhadap sebahagian yang lain. Seperti apa? Menebarkan salam. Jadi kalau dilihat, kok si Taufik melewati si Nabil, kok diam-diam begitu saja, tidak menyampaikan salam, ya? Kan sudah diajarkan kemarin, liu salimi saghiru alal kabir. Ini kelas 1 melewati kelas 3 kok tidak memulai salam gitu. Nah, dipanggil. Kok tidak diamalkan ilmu kemarin? Ya, ini harus diperhatikan juga. Tidak berhenti di dalam kelas saja. Tidak atau tidak menunda peneguran itu terlalu lama di kelas nanti. Oh, di kelas nanti saya tegur. Ya, saya tegur nanti di kelas. Mungkin sebelum masuk ke dalam kelas 5 hari itu, mungkin dia juga melakukan hal yang sama kepada yang lain, tidak menebarkan salam di antara sesama mereka. Berbicara dengan kata-kata yang baik melewati sang murid, ya, mengucapkan kata-kata yang kotor gitu. Ya. Ustaz sering sekali lewat itu, sampai Ustaz menyimpulkan, apa bodoh semua santri ini ya. Karena di antara perkataan yang sering Ustaz dengar, bodoh kali kau. Bodoh terus. Ya. Ini perkataan yang baik atau tidak? Anda usah senyum-senyum. Ya. Besok tidak boleh lagi berkata seperti itu. Membodoh-bodohkan kawan. Ya. Gurunya aja tidak ada yang membodoh-bodohkan, padahal guru yang lebih tahu bagaimana kemampuan antum. Woi, kenapa kau tuh bodoh? Apa kau tuh bodoh? Bodoh kayaknya semua santri ini. Ya. Bodoh terus dengar gitu. Tidak ada seperti ini lagi. Ya. Tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Ya. Kita yang mempelajari ilmu syar'i, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal, memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah mengagungkan mereka. Allah menghormati mereka. Rasul juga menghormati mereka. Ikan-ikan di lautan juga menghormati mereka. Para malaikat juga beristighfar untuk mereka. Lalu ada manusia yang mengatakan mereka bodoh. Ya. Bodoh tanpa sebab. Pokoknya itu gelaran lah. Ya. Pokoknya temannya tersalah, bodoh. Ya. Salah buat, bodoh. Ya. Bodoh itu hanya untuk orang yang dia sudah diingatkan tapi tetap melakukan hal yang sama, itu namanya bodoh. Ya. Tahu itu perbuatan yang haram tapi dilanggar, itu namanya bodoh. Ya. Tapi tidak usah nanti nampak kawan-kawannya melakukan perbuatan haram, main bodoh-bodohkan juga. Ya. Baik, kemudian apa lagi? Ifsha'us salam, menebarkan salam. Husnut takhatub, berbicara yang baik. Wattahabub, ya. At-tahabub adalah saling mengasihi. Nampak yang saling membenci, maka ditegur. Kemudian, tolong-menolong di antara mereka dalam kebaikan dan takwa, serta dalam urusan yang mereka sedang sibuk di dalamnya. Sekarang kita sedang sibuk dalam hal apa? Dalam apa kita sibuk sekarang ini? Untuk meninggalkan rumah, sibuk untuk apa? untuk belajar, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran. Maka dalam hal yang seperti ini, ada sesuatu yang tidak baik yang mungkin akan menafikan hasil yang mungkin akan kita capai, atau maksudnya tidak akan mendapatkan hasil ya, dari tujuan kita, maka ditegur oleh sang guru. Ya. Misalnya, orang yang harusnya memanfaatkan waktu untuk menghafal karena besok setoran, malah sore-sore satu jam, dua jam, nongkrong di atas pohon. Ya. Ini baik atau tidak? Siapa yang pernah kena tintin? Siapa pernah kena klakson? Nah, ini guru-guru yang pernah mengklakson antum kalau berbuat yang tidak baik itu, itu tanda kasih sayang guru kepada antum. Guru yang seperti itu yang antum hormati, guru yang seperti itu yang kita cari. Ya. Jelas ya? Kemudian penulis mengatakan di paragraf yang terakhir, wabil jumlah secara umum, fakama yu'allimuhum masalihatinihim limu'amalatillahi ta'ala yu'allimuhum masalihadunyahum limu'amalatinnas. Jadi secara umum, di samping guru mengajari mereka kebaikan-kebaikan agama, agar mereka bisa bermuamalah bersama Allah dengan baik, maka sang guru juga mengajari mereka kebaikan-kebaikan dunia agar mereka bisa bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Memperlakukan manusia dengan baik. Ya. Jadi tidak hanya dunia-dunia saja. Akhlak juga seperti itu. Tidak hanya agama-agama saja, tapi akhlak juga yang nanti mereka dengannya berhubungan dengan manusia, bergaul dengan manusia dengan cara yang baik, itu juga diajarkan. Maka di antara isyarat yang sangat baik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Bulughul Maram kelanjutannya apa namanya? Nama kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu buku hadis ahkam. Hadis ahkam itu dia hadis mempelajari fikih melalui hadis-hadis. Secara sederhananya seperti itu. Beda dengan buku fikih. Buku fikih itu memang uraian langsung. Syarat sah sholat ini. Rukun sholat ini. Pembatal sholat ini. Uraian. Kalau hadis ahkam itu sebenarnya buku itu buku hadis. Tapi hadis-hadis yang dijadikan landasan dalam fikih. Ya. Di antara buku dalam hal ini ada buku namanya Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Bab-bab fikihnya nanti sesuai dengan bab-bab buku fikih, dimulai dari thaharah, lanjut ke ibadah, salat, ya, puasa, zakat, seterusnya, kemudian masuk ke muamalah. Ya, jual beli, transaksi, ya, tentang perbudakan, ya, dan lain sebagainya, tentang sumpah, tentang jaminan, ya. Disesuaikan juga urutan bab-babnya dengan urutan bab-bab di dalam buku fikih, tapi ini melalui hadis, namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar itu memulainya dengan pembahasan fikih. Uniknya buku itu buku hadis ahkam. Tentang fikih, katakan tentang fikih, tapi ditutup dengan sebuah kitab namanya Kitabul Jami'. Ya, Kitabul Jami'. Tentang apa Kitabul Jami' itu? Hah? Masih ingat? Anak-anak kelas 3? Kitabul Jami' tentang apa? Anak kelas 4? Tentang A? Adab dan akhlak. Udah belajar kan kemarin sebahagiannya sama siapa? Ustaz Sulaiman. Ya. Nah, pensyarah kitab Bulughul Maram ini, dan syarahnya sangat banyak, pensyarah Bulughul Maram ini berusaha menarik rahasia kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menutup kitabnya ini dengan Kitabul Jami' tentang adab dan akhlak. Agar setelah orang mempelajari fikih, dia juga berhias dengan adab yang mulia. Sehingga tidak terlalu garang dengan manusia. Ya. nampak nanti yang menggoyang-goyangkan tangannya, apa lo goyang-goyang itu tuh? Dia memiliki adab yang mulia, menutup ilmunya itu dengan akhlak yang mulia. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Cara apa tuh Syiah tuh kayaknya? Ya. Sikit-sikit Syiah, sikit-sikit kafir, sikit-sikit bid'ah. Maka dipoleslah santri dengan mempelajari hadis-hadis yang bisa melembutkan hatinya, membuat dia berakhlak yang mulia. Ya. Dan sejatinya seperti itu. Kita mempelajari agama bukan untuk mengeraskan hati kita. Kita belajar agama agar hubungan kita kepada Allah itu baik, hubungan kita dengan sesama manusia juga baik. Rasulullah SAW di antara wasilah perantara dakwah beliau yang sangat efektif itu adalah melalui akhlak beliau yang mulia. Sampai-sampai musuh yang paling benci kepada Rasul pun pada akhirnya mengikrarkan Rasul adalah orang yang paling kucintai. Ya. Dulu ya, banyak yang senada perkataan yang seperti ini, dulu wallahi tidak ada orang yang paling kubenci daripada Rasul, bahkan tidak ada wajah orang yang paling tidak ingin saya lihat kecuali wajah Rasul. Dan sekarang wajah dia adalah di antara wajah yang paling ingin saya lihat dan beliau adalah orang yang paling saya cintai. Ya. Karena apa? Karena akhlak. Karena perkataan ini selalu diikuti oleh kisah kenapa mereka mengatakan perkataan tersebut. Ya. Ketika Rasul sudah meletakkan pedangnya di leher seseorang, tinggal tebas saja sedangkan dia dalam keadaan kafir, ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Yang menyebabkan dia masuk Islam dan dia pula pemimpin suatu kaum mengajak kaumnya masuk ke agama Islam juga. Ya. Tentang Arab Badui yang kencing di masjid yang sudah pernah kita ceritakan juga di sini. Tentang orang yang bersin di dalam sholat yang sudah saya ceritakan juga di kelas. Ada temannya bersin di dalam sholat, dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu dia mengatakan yarhamukallah. Dilihat oleh teman-temannya. Shh. Apa kalian ini? Sus, gitu kan. Ya, lagi gitu. Ya, akhirnya dia diam. Setelah sholat didatangi oleh Rasul. Rasul hanya mengatakan, sesungguhnya sholat ini tidak patut dimasuki oleh perkataan manusia. Dia hanyalah tasbih, tahmid, dan bacaan Al-Quran. Setelah itu orang ini mengatakan demi Allah. Saya tidak mendapati orang yang lebih baik pengajarannya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma syatabani. Dia tidak mencelaku, dia tidak memukulku, dia tidak mencarciku dan lain sebagainya. Ya, gara-gara akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di antara tujuan beliau diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga masalah akhlak ini masalah yang sangat penting. Nah, sehingga sang guru tidak hanya mengajarkan agama kepada murid yang dengannya dia bisa bermuamalah kepada Allah dengan muamalah yang baik, tapi juga mengajarkan akhlak kepada sesama manusia yang dengannya dia bisa dicintai di antara manusia, dia disukai di antara manusia, kalau berdakwah dakwahnya diterima dan lain sebagainya. لِتَكْمُلَ لَهُمْ فَضِيلَةُ الْحَالَتَيْنِ agar dengan begitu sempurnalah bagi mereka, murid-muridnya itu, keutamaan di dua tempat atau di dua keadaan. Maksudnya apa? Di dunia dan di akhirat. Di dunia, dia berakhlak mulia sehingga bergaul dengan pergaulan yang baik kepada manusia. Di akhirat, dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar karena muamalahnya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Inilah akhir dari adab yang ke-12. Selanjutnya insyaallah kita masuk ke adab yang ke-13 dan yang ke-14, dan 14 ini adalah akhir dari adab yang disampaikan oleh penulis tentang adab-adab seorang guru terhadap muridnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke adab-adab seorang penuntut ilmu, maka sing-singkan lengan baju, siapkan pena dan catatan untuk mendengar adab-adab yang sangat penting untuk kita ketahui semua. Ya, insyaAllah biar nanti tidak bosan, adab-adab penuntut ilmu ini nanti disampaikan oleh ustadz yang lebih cocok untuk menyampaikan hal ini insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.